Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perkenannya kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Kita semua berharap apa yang kita lakukan ini merupakan amal saleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Dan tentu saja kita pun berharap pula pertemuan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama manfaat di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita selama di dunia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang ada pada diri kita, pemahaman yang telah bersemayam di dalam diri kita, senantiasa diberkahi sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin di dalam kehidupan ini. Ikhwafiddin a'azakumullah, telah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita, mengarahkan mereka ke jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Anak yang hadir di hadapan kita, lahir atas izin Allah subhanahu wa ta'ala melalui darah daging kita, adalah merupakan amanah. Dan kita wajib untuk memberikan pendidikan kepada mereka, wajib untuk mendidik mereka menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban ini sebagaimana dimaktubkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mewajibkan bagi diri kita untuk mengajari mereka, mendidik mereka, membimbing mereka, dan menanamkan adab kepada mereka sehingga mereka mendapat kebimbingan untuk senantiasa beramal kebaikan, mendapatkan arahan untuk senantiasa menaati Allah dan Rasulnya, dan mereka bisa bermuamalah dengan sesamanya, sesama manusia, sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bekal adab akhlak yang terpuji. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua memberikan yang demikian ini kepada anak-anak kita. Dan pemberian ini merupakan pemenuhan terhadap hak yang harus diterima oleh anak-anak kita. Manakala orang tua melalaikan tugasnya yang demikian ini, maka sesungguhnya setiap diri orang tua akan mempertanggungjawabkan tentang segala sesuatu dari yang dipimpinnya ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap diri kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya, atas sesuatu yang ia pimpin. Kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban tersebut. Diarahkan kemana pendidikan anak-anak kita? Ditujukan kemana mereka ini? Apakah mereka dididik untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah mereka dididik untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman Salafus Saleh? Apakah mereka kemudian dididik oleh orang tuanya untuk senantiasa berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah sebaliknya, mereka ditelantarkan, mereka dibiarkan, mereka tidak diurus. Yang diperhatikan pada diri mereka adalah pemenuhan-pemenuhan yang sifatnya fisik, pemenuhan-pemenuhan yang sifatnya materi belaka. Adapun pendidikan-pendidikan tentang agama, pendidikan tentang hal-hal yang terkait menghidupkan hatinya untuk senantiasa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah diperhatikan. Maka hendaknya para orang tua untuk senantiasa memahami keadaan yang demikian ini. Ingat bahwasannya anak yang lahir, ia dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, membawa fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan bertauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan diri mereka ini Yahudi, Nasara atau Majusi kah, penyembah api. Sebagai orang tua, hendaknya memahami keadaan anak ini. Hendaknya ia membimbing, mengawal fitrah yang ada pada diri orang tua, pada diri anak tersebut. Fitrah ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian fitrah ini terkontaminasi, tercemari oleh polusi-polusi yang berbentuk kesyirikan. Karena sesungguhnya mereka dalam keadaan bertauhid. Dan ingatlah bahwasannya mendidik anak-anak kita akan senantiasa menghadapi perlawanan yang sengit dari syaitan dan bala tentaranya. Anak-anak kita yang lahir, terkhusus lahir pada masa sekarang ini, di kanan kiri mereka, depan mereka, belakang mereka, atas mereka, bawah mereka, senantiasa banyak godaan dan bujuk rayu dari asyayatin, setan-setan yang akan menggelincirkan setiap bani Adam dari agama mereka. Dalam sebuah hadis qudsi dari Iyad bin Himar Al-Mujashshi radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku ini seluruhnya mereka dalam keadaan lurus, yakni bertauhid. Wa innahum atathumus syayatin, Dan sesungguhnya mereka kemudian, para setan itu datang membujuk rayu, menggoda mereka. Tujuannya apa? Fajtalathum an dinihim, agar hamba-hambaku tersebut tergelincir dari agamanya. Dalam hadis qudsi ini kita mendapatkan kabar bagaimana upaya para syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam sehingga mereka tergelincir di dalam kehidupan mereka saat di dunia ini. Tergelincir untuk kemudian meninggalkan agamanya, tidak peduli kepada ajaran-ajaran agamanya, dan asyayatin ini baik dalam bentuk jin dan manusia terus menerus menghalangi manusia, terus menerus mereka membuat program-program, rencana-rencana, makar-makar untuk kemudian menjerumuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjauh dari nilai-nilai agama. Entah itu bentuknya melalui televisi kah, sehingga mereka tidak mau untuk belajar agama karena di televisi ada acara yang lebih menarik. Wah, ini ada sinetron, ah ngaji lagi. Wah, ini ada sepak bola, ngaji bisa lain kali. Ah, ini ada acara ini dan seterusnya. Setan membujuk manusia tentunya dengan berbagai tingkatannya. Kalau tingkatan yang memang biasa-biasa saja, dibujuk dengan televisi, selesai. Kalau tingkatannya agak tinggi lagi, karena setan pun tahu, kalau orang ini, hamba Allah ini tidak suka nonton televisi, maka bujukannya pun lain lagi. Yang intinya arahnya jelas bagaimana supaya orang-orang ini menjauh dari agama, menjauh dari Islam, tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran-ajaran Islam, meskipun mereka mengakui beragama Islam. Tapi akibat tarikan-tarikan duniawiah, materi-materi yang sedemikian menggiurkan, keinginan-keinginan, harapan-harapan yang sedemikian membumbung tinggi, harapan-harapan untuk meraup dunia tentunya, sehingga kemudian yang demikian ini menggelincirkan seorang Bani Adam untuk kemudian tidak belajar agama. Pak, punya putra berapa, Pak? Saya punya putra 3. Alhamdulillah yang pertama sudah jadi orang, sudah punya titel insinyur, doktor insinyur, SH, MBA, MM, SE, kurang satu, ALM. Sekarang kedudukannya punya jabatan di salah sebuah perusahaan, jabatan manajer, anak saya sekarang sudah jadi orang. Ukuran untuk mengatakan anaknya orang kalau sudah punya gelar, kalau sudah punya kedudukan. Jadi kalau masih jualan nasi goreng, belum jadi orang. Cara pandang yang demikian ada di masyarakat. Kita tidak bisa menampik keadaan yang seperti ini. Dan cara pandang yang seperti ini kemudian menjadikan orang-orang bermimpi. Semoga anak saya nanti kelak seperti itu. Jangan seperti saya, nasibnya hanya jadi buruh. Maka nak, kamu sekolah. Dengan tanpa memikirkan sekolah di mana. Dengan tanpa memikirkan siapa yang mengajarkan agama kepada dirinya. Dengan tanpa memikirkan apakah kelak anak saya ini mengerti agama ataukah tidak setelah dewasanya. Yang ada di benaknya sebagai orang tua, ingin agar anaknya berubah nasibnya tidak sebagaimana dirinya. Maka impian-impian masa depan telah dihembuskan oleh asyayatin, sehingga kemudian sang anak ini, salah satu dari hamba Allah ini, menjauhi nilai-nilai agama. Sadar ataupun tidak sadar, dia masuk ke dalam sistem pendidikan, yang sistem pendidikan itu tidak menomorsatukan agama. Yang sistem pendidikan tersebut menjadikan agama hanya sebagai suplemen, pelengkap. Ya. Itu pun kalau diajarkan penuh. Itu pun kalau materi ajarannya, materi ajaran agama yang diajarkan adalah ajaran agama yang betul, yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, kalau ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salafun salih, maka akan semakin berat tanggung jawab orang tua tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Kenapa? Karena dia telah mengarahkan anaknya untuk diajari dengan pelajaran yang tidak benar. Apalagi terkait dengan mengajari agama. Sholatnya bisa sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf. Manhajnya apalagi? Manhaj gado-gado. Campur-campur. Dan lain-lainnya. Pak, sekolah kan di mana? Sekolah yang di sana. Bagus agamanya. 50% agama, 50% umum. Ingin melahirkan lulusan-lulusannya otaknya Jerman, hatinya Mekah. Hebatnya. 50% berarti sedikit sekali. Belajar umum juga enggak 100%, nanggung. Belajar agama juga enggak 100%, 50%, nanggung kan? yang intinya, kenapa ia memilih seperti itu? Karena syubhat yang masuk pada dirinya. Anak saya harus menjadi orang. Orang dalam tanda kutip. Syubhat yang pada dirinya seperti itu. Ya. Kalau anaknya jadi anak yang soleh, ya, bisa belajar kepada para ulama di berbagai negeri, kemudian bisa mengajarkan agama, berdakwah, menyebarkan kebaikan. Ya. Kalau anaknya seperti itu, tidak terbayangkan. Nah, kamu gak usahlah seperti itu. Jadi orang biasa saja. Ya. Ya. Abah juga belajar tuh Durusulugoh. Ya. Di Durusulugoh ada disebutkan, ya, at-tajiru ghaniyun, al-mudarrisu faqirun. Nah, kalau jadi ustaz miskin. Gak usah. Masa hidup suram, masa depan suram. Ya. Masa depan suram. Dah, kamu sekolah biasa aja. Supaya jadi tukang insinyur, ya, supaya jadi dokter, ya, dan berbagai macam subhat lainnya yang ada di kepala orang tua. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal semacam ini. Ketika kita berpikir anak kita harus jadi insinyur, jadi ini dan seterusnya, bukankah sebagian besar kaum muslimin di negeri ini pun berpikir seperti itu pula? Lantas siapa yang akan meneruskan perjuangan dakwah ini? Kalau kita sebagai orang tua yang sudah sadar tentang pentingnya agama, justru malah mengarahkan anak-anak kita untuk tidak menjadi da'i-da'i, tidak menjadi orang-orang yang menyampaikan agama. Lantas siapa lagi? Ong yang sedikit saja ikut lebur menjadi seperti orang umum. Ikhwafiddin a'azakumullah. Demikianlah kenyataan yang sering kita hadapi. Kenyataan yang sering kali kita dapati di berbagai tempat. Ketika kita menghadapi pendidikan anak-anak kita, bingung. Kemana ya ini anak kita dididikan? Kalau dipondokkan, pondoknya seperti itu. Ya. Ya. Ruangannya kecil. 4L ukurannya. Kok 4L? Iya. Dilihat dari depan, lu. Dilihat dari belakang, lu lagi. Dilihat dari samping, lu lagi. Dilihat dari samping sana, lu lagi. 4L. Saking sempitnya. Wah, berat kalau anak saya di situ. Lebih baik ke sekolah favorit saja. Bayar 10 juta pun enggak apa-apa. Padahal kalau 10 juta ini diberikan ke pondok pesantren itu, ruangannya tidak 4L lagi. Kan begitu? Ia lebih suka menyerahkan harta itu kepada orang-orang yang belum jelas ke arah mana pemahaman agamanya, daripada harta itu diserahkan kepada orang-orang yang sudah jelas tentang pemahaman agamanya. Kan di sana sekolah favorit. Lihat, yang ngajar-ngajar agamanya juga lulusan ngingang-ngingen. Ada yang sudah magister S2, bahkan sekarang sedang berupaya untuk meraih doktoralnya. Minimal sudah SAG, sarjana agak gimana gitu. Yang mengajarkan liberalisme, yang mengajarkan tentang cara hidup beragama sesuai dengan faham-faham pluralisme. Inikah yang akan dimasukkan, pemikiran-pemikiran semacam ini yang kemudian akan dimasukkan ke dalam diri benak anak-anak kita? Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulusan-lulusan UIN, lulusan-lulusan yang sejenisnya, yang dulu namanya IAIN, belum tentu, belum bisa menjamin anak kita memiliki pemahaman agama yang benar. Kepada merekakah kita serahkan pendidikan agama anak-anak kita? Padahal kita sendiri, kalau disodori pamflet, kalau disodori pamflet, hadirilah Tabligh Akbar bersama Profesor Dr. Quraish Shihab. Kira-kira mau hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Pemahamannya kan? Tapi kenapa anak kita diantarkan untuk duduk bermajlis dengan orang-orang yang dia mengambil pelajaran ilmu agamanya, kita tidak tahu dari mana dia, siapa guru-gurunya, tapi lulusan IAIN. Iya, siapa dosennya, pemikirannya bagaimana? Kemudian anak kita diserahkan untuk belajar agama darinya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, kalau anak kita kemudian mendapat hidayah seperti kita, walaupun di sekolah umum sejak kecil, SMP, SMA, dan seterusnya, kemudian Allah beri taufik kepada kita, kita sehingga bisa ngaji, bisa ta'lim, salaf. Lah anak kita, apakah nasibnya akan seperti kita? Ini menyangkut hidayah. Ini menyangkut hidayah. Jangan kemudian lantas berpikir anak kita akan seperti kita. Belum tentu. Mungkin kita akan dengan bayang-bayang kita supaya dia jadi dokter-dokter salafi. Belum tentu. Hidayah biadillah. Belum tentu Allah kemudian ngasih seperti kepada kita. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, disinilah kita perlu hati-hati. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian itulah pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum mas'ulun amamallah. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Termasuk di antaranya mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan anak-anak kita. Diserahkan kepada siapa pendidikan anak-anak kita itu? Kalau diserahkan kepada ikhwah yang thiqah, ustadz yang terpercaya, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ya, mudah-mudahan menjadi ringan. Walaupun mungkin setelah itu anak kita ya, tergelincir misalnya, tetapi secara pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita sudah berusaha mengarahkan anak ini di jalan yang Allah ridai. Di hadapan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, kita lebih ringan. Meskipun kita menghendaki anak-anak kita selamat, kita sebagai orang tua wajib untuk mendoakan keselamatan bagi anak-anak kita. Para anbiya pun mendoakan diri dan anak-anaknya untuk selamat. Wajnubni wa baniya an na'budal asna. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khalilullah, mendoakan diri dan anak-anaknya. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah diriku wa baniya dan anak-anakku, keturunan-keturunanku dari peribadahan kepada berhala-berhala, dari penyembahan kepada berhala-berhala. Doakan anak-anak, doakan diri kita dan anak-anak kita agar mereka terus berada di atas fitrahnya, senantiasa bertauhid, senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian, wah, pendidikannya di mana ya? Kalau pondok jauh nanti. Di sini belum ada. Misalnya ada ya, kalau sini ada ya, ada. Jauh-jauh Ustaz Abu Ubaidah belajar ke Yaman. Itu dalam rangka untuk supaya diantaranya mendakwahi putra-putri kita sehingga benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Yang dimaksud al-ilmu nafi' ay al-huda, agar anak kita mendapatkan petunjuk, bimbingan, al-hidayah, mendapatkan hidayah sehingga benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masalah nanti keduniaan Allah yang mengatur. Insyaallah di pesantren pun akan diajari bagaimana cari usaha. Maka ikhwah fiddin azakumullah, janganlah kita menjadi orang-orang yang mengkhawatirkan tentang masa depan anak kita kalau anak kita itu belajar agama, kalau anak kita itu belajar ad-dinul Islam di ma'ahid, di pondok-pondok, pesantren-pesantren yang dikelola oleh salafiyin. Jangan kemudian kita merasa kecil hati, hilang harapan, seakan-akan masa depan anak kita suram. Tidak perlu demikian. Allah Subhanahu wa taala akan mengatur. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan baginya. Tidak perlu khawatir. Rizki akan datang. Bayangkan diri kita, ketika menikah, apa kemudian kita membayangkan punya rumah, punya mobil? Pernah terbayang begitu? Kita nikah paling modalnya rumah kontrakan, kan begitu? Seiring dengan waktu Allah memberikan rizki, Allah memberikan rizki, yang kemudian kehidupan-kehidupan pun bertambah baik, bertambah baik, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib, dari sisi yang kita sendiri tidak tahu arahnya, dari arah yang kita sendiri tidak tahu. Tiba-tiba ada orang nawari, "Mas, mau jadi distributor tidak?" "Distributor apa?" "Herbal." "Oh, boleh." Dari situ Allah membuka rizki. Siapa yang akan menyangka? Siapa yang akan bisa memprediksi kalau Allah kemudian menyalurkan rizki itu dari sesuatu yang kita tidak tahu arahnya? Maka keyakinan ini harus tumbuh pada diri kita sebagai orang tua. Dan kita pun harus mengajari kepada anak kita, yakin. Kamu sekarang, usia kamu sekarang belajar. Jangan mikirkan tentang nantinya bagaimana. Masalah kebutuhan, siap. Abah yang akan nanggung. Sebagai orang tua, siap. Sehingga kita benar-benar memberikan arahan kepada anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang telah dijalani oleh salafuna salih. Maka ikhwafiddin azakumullah, hal-hal yang seperti ini perlu saya ungkapkan karena selama ini banyak sekali di kalangan ikhwah yang mengganjal, sehingga apa? Sehingga kemudian tergelincir di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Dia menggunakan standar ganda untuk dirinya. Dia tidak mau taklim ke orang-orang yang mubalig-mubalig yang tidak jelas. Tidak jelas akidahnya, manhajnya tidak jelas. Tapi untuk anaknya dibiarkan bermajlis. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, "Qu anfusakum wa ahlikum." Kalimat "wa ahlikum" ini harus kita ingat. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dari siksa api neraka bukan hanya diri kita saja yang dijaga, tapi "wa ahlikum", keluargamu, keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak kalian, dijaga. Nah, pengamalan ayat ini, kira-kira seseorang mengamalkan ayat ini tidak? Kalau untuk dirinya, taklim ini gak usah dihadiri. Tapi kemudian anaknya malah diserahkan kepada lembaga pendidikan yang tidak jelas arah akidahnya, manhajnya, tidak jelas pemahaman Islamnya. Entah Islam liberal kah? Entah Islam apa? Tidak jelas. Anak kita dibolehkan taklim dengan mereka yang tidak jelas, sementara diri kita tidak mau kalau taklim dengan mubaliknya yang tidak jelas. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk yang dijaga itu siapa? Diri kita dan keluarga kita. Di mana pengamalan ayat ini? Maka ikhwafiddin azakumullah, sudah sedemikian jelas dan gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita di tengah kehidupan yang serba tidak menentu ini, hanya dengan kembali kepada Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Itulah yang akan menjamin keselamatan kita, keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Ya. Maka seseorang yang berpegang kepada pemahaman salafus soleh dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Selamat ketika di dunia, selamat dari kebid'ahan. Murni agama itu kita ambil dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui para sahabat sampai kepada melalui para a'immah. Selamat agama itu. Dan selamat di akhirat, yaitu selamat dari siksa api neraka. Maka dikatakan al-firqatun najiyah, orang-orang yang berpegang teguh kepada salaf, salafus saleh. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga tetap istiqamah. Dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kiranya cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, sehingga kita termotivasi, terdorong kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan keterbatasan dalam penyampaian, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.